Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lul amri wa alamatuhu al-muhtasatu bihi. Ini sekarang membahas fi'il yang ketiga ya. Pembahasan tentang pengertian fi'il amr dan tanda yang khusus dimilikinya. Al-amru ma yutlabu bihi khudusu say'in fil istiqbal. Ini pengertiannya ya. Amr adalah fi'il yang menuntut terjadinya sesuatu di zaman istiqbal, menuntut terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Jadi bihi ini artinya digunakan ya. Kalimat yang digunakan untuk menuntut terjadinya sesuatu di masa yang akan datang, itu namanya fi'il amr. Jadi perintah ya. Nahwu isma, isma dengarkanlah. Wahati, kemarilah atau datangkanlah ya, datangkanlah. Biasanya kalau apa dicontohkan di dalam Al-Qur'an, kul hatu burhanakum ya. Jika kalian benar maka datangkanlah bukti kalian. Jadi hati ini menuntut mendatangkan sesuatu. Wa ta'ala kemarilah. Ini memanggil ya, memanggil untuk mendekati atau datang kepada mutakalim, datang kepada orang yang berbicara. Wa alamatul muhtasatu bihi. Tanda fi'il amr yang khusus dimilikinya adalah qabuluhu ya al-muhatabati ma'adalalatihi ala talabi binafsihi. Jadi ini tandanya ada dua ya. Tandanya ada dua di sini. Tandanya adalah bisa menerima ya muhatabah. Ya muhatabah itu adalah huruf ya yang bermakna muhatabah. Muhatabah itu orang kedua perempuan, jadi orang yang menjadi lawan bicara tapi berjenis kelamin perempuan, itu namanya muhatabah ya. Jadi menerima huruf ya yang bermakna muhatabah, menerima ya muhatabah tetapi bersamaan dengan menunjukkan perintah dengan sendirinya. Maksudnya dengan sendirinya itu ya tidak membutuhkan hal lain, dia sendiri sudah bermakna perintah. Jadi tidak cukup hanya menerima ya saja, tapi harus bersamaan dengan makna perintah atau tuntutan ya. Nawu ifadi, jagalah. Ini ifadi ini perintah menjaga. Perintahnya untuk perempuan. Karena huruf setelah dha apa? Dha itu, huruf setelah dha ada ya ini. Ya ini namanya ya ini ya muannasah muhatabah. Ya muhatabah. Jadi ihfad itu kalimat fi'il karena memenuhi tandanya, yaitu bermakna tuntutan dan bisa bersama dengan ya mu'anasah muhatabah ya. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga bisa juga tandanya berupa awqabuluhu nuna taukid ma'adalalatihi ala tolabi bisi gotit. Atau bukannya bisa berterima ya tidak berupa ya muhatabah tetapi nun taukid ya. Jadi dari sisi arti, dari sisi makna, fi'il amr itu harus bermakna tuntutan. Tuntutan tapi dengan dirinya sendiri ya. Dan makna tuntutan itu belum bisa dipastikan fi'il amr kecuali bisa menerima satu dari dua hal ini ya. Yang pertama tadi ya muhotobah, yang kedua nun taukid. Yang kedua nun taukid. Nahwu ijtahidanna. Bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah. Ini ada nun ya. Nun yang digunakan untuk mempertegas ucapan itu namanya nun taukid. Fa in qabilat kalimatun nun taukid wa lam tadulla ala talabi bisighatih. Ini sekarang pengecualian ya. Pengecualian dari ta'rif. Fahiya fi'lun mudhari. Kalau ada satu kata yang bisa menerima nun taukid tetapi kata itu tidak bermakna tolab, tidak bermakna tuntutan, sighatnya atau bentuk kalimat itu tidak menunjukkan tolab, maka itu bukanlah fi'il amr melainkan fi'il mudhari. Jadi tidak hanya menerima nun taukid saja yang menjadi tanda fi'il mudhari, yang menjadi tanda fi'il amr ya, tetapi harus bermakna tolap. Sehingga kalau salah satunya tidak terpenuhi, hanya menerima nun saja, tidak bermakna tolap, maka itu ya bukan fi'il amr. Itu fi'il mudhari. Layus janana walayaku nam minasogirin ya, dalam contoh kemarin ya. Kata yusjanana ini bermakna perintah. Layu janana ini tidak bermakna perintah ya, mohon maaf. Layu janana ini tidak bermakna perintah dengan sigotnya sendiri. Jadi yusjanana ini apakah fi'il amr? Apakah fi'il amr? Bukan. Walaupun layu janana ini bermakna perintah dan bisa bersama non taukid. Kenapa tidak fi'il amr? Karena perintah yang ditimbulkan dari yusjanana itu bukan bentuk fi'ilnya, bukan dari bentuk fi'ilnya, tapi makna perintah itu ditimbulkan dari lam ini ya. Jadi ada huruf lam sebelum ya ini yang menjadikan kata yusjanana bermakna tolap atau perintah. Liyakunan juga sama. Layusjanana walayakuna minasogirin. Ini juga walaupun bermakna perintah dan bersama dengan nontaukid, tapi tidak fi'il amr. Kenapa? Karena yang memunculkan makna perintah adalah huruf lam. Ini sudah ada keterangannya ya, di dalam kurung setelahnya ini. Fakot dalal fi'lul mudhari'u ala tolabi bilam. Jadi fi'il mudhari' yang dicontohkan, dua fi'il ini, itu menunjukkan tolab, tapi dengan huruf lam, dengan bantuan huruf lam. Artinya kalau kita membuang huruf lam ini, kita menghilangkan huruf lam ini ya, makna tolapnya ya hilang. Karena fi'il mudhari itu tidak bisa bermakna tolap. Kemudian fa'in dalat ala tolabi walam takbalin nun fahiya. Sekarang kebalikannya ya. Tadi kan fi'il mudhari kan fi'il amr kan harus bermakna tolap dan bisa bersama dengan salah satu dua tadi ya, ya mu'anasah mu'tabah atau nun taukid. Kalau tidak terpenuhi salah satunya bukan fi'il amr. Sekarang jika ada kata yang bermakna tolap tapi tidak bisa menerima nun taukid, maka kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama adalah im masmun li masdar. Kemungkinan pertama adalah isim masdar. Jadi isim masdar itu, masdar itu bisa bermakna perintah ya, bisa bermakna perintah. Tapi tidak bisa menerima nun taukid ya. Jadi tidak bisa dikatakan fi'il amr. Nahwu sobron ala sadaid. Nah, ini kata ini adalah perintah. Sabarlah atas segala kesusahan yang kau rasakan, atas segala keberatan yang kau alami. Jadi ini perintah, bimana isbir. Jadi sobron ini maknanya isbir. Ini bukan fi'il amr, walaupun maknanya amr, karena tadi tidak bisa menerima nun taukid. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, imasmun li fi'li amrin. Isim fi'il amr. Jadi kemungkinan pertama masdar, kemungkinan yang kedua isim fi'il amr. Nahwu nazali. Contohnya adalah nazali ya. Nazali ini adalah kata yang bermakna turunlah ya, perintah untuk turun, di mana inzil. Jadi ini perintah turun. Kalimat nazali ini ada makna perintah. Tapi apakah fi'il amr? Tidak, karena tidak bisa bertemu dengan nun taukid ya. Jangan malu bertanya di kolom komentar ya. Saya itu justru suka kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Semoga bermanfaat.